الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-102 dan setelahnya dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima." Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab penduduk satu negeri ketika penduduknya berlaku zalim. Baik. La hawla illa billah. Penduduk negeri Madian, Sodom dan yang lainnya. Baik, Mesir. Dan kaum dari setiap nabi yang diutus kepada mereka yang menentang nabi tersebut, maka merekalah yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah, yakni penduduk negeri itu yang zalim, inna akhdahu alimun syadid, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala azabnya sangatlah keras. Baik, dengan ditenggelamkannya mereka sebagiannya, sebagiannya lagi dikirim angin yang sangat hebat yang meluluhlantahkan negeri mereka, ada juga dengan suara yang memekakkan telinga sampai memecahkan gendang-gendang telinga mereka yang mati. Mereka dengan suara itu gempar, runtuhan, berbagai macam azab yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan inna fi dzalika laayah, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dzalika ala ayah liman khafa adzabal akhirah. Bagi siapa saja yang takut akan adab akhirat. Kalau enggak, dia hanya akan mengatakan, oh itu kan karena letusan gunung, itu biasa, itu fenomena alam. Jadi, ada saja alasannya. Oh itu tsunami karena ada lempengan di lautan bergerak, ada patahan terjadi ini, terjadilah tsunami. Jadi, seakan-akan tidak ada hubungannya, barakallahu fikum, antara musibah itu, kejadian itu dengan perbuatan anak cucu Adam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Jelas-jelas Allah mengatakan liudhikahum ba'dallazi 'amilu, agar supaya Allah menimpakan, agar supaya mereka merasakan akibat dari sebagian apa yang mereka lakukan, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya ada saja yang mereka katakan kalau memang tidak beriman. Barakallahu fikum. Nah, itu fenomena alam saja, itu karena begini, bukan karena dosa. La haula wa quwwata illa billah. Yang bisa mengambil pelajaran dari itu semua adalah orang-orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Hari itu nanti di hari kiamat, hari dikumpulkannya seluruh manusia dari Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia terakhir. Dan hari itulah hari yang dipersaksikan. Semuanya ada saksi. Barakallahu fikum. Antara orang dengan orang yang lainnya sebagai saksi, sebagaimana kata Rasulullah, kata beliau alaihissalatu wassalam, antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Dan semua akan jadi saksi. Bumi akan bercerita. Apapun akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bahkan anggota tubuh kita juga akan menjadi saksi. Barakallahu fikum. Kulit-kulit kita akan berbicara, tulang-tulang juga, daging kita, kepala, kaki, tangan, semuanya akan berbicara. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang menolak persaksian siapa-siapa, lalu terus Allah SWT mengatakan, mau kalian aku angkat saksi dari kalian sendiri? Mereka pun mengatakan, iya tidak apa-apa. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menutup mulut mereka. Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami sumpal mulut-mulut mereka dan kami perintahkan berbicara tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, semua anggota tubuh mereka atas apa yang dulunya yang pernah mereka lakukan. Dan ketika giliran kulit juga disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah mereka bisa mengomentari dan mengajak bicara kulitnya sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka pun berbicara dengan kulit mereka sendiri. Wahai kulit-kulit, kulitnya sendiri, lima syahidtum alaina. Bagaimana bisa engkau mempersaksikan atas apa yang kami lakukan dulunya di dunia? Sang kulit mengatakan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami mampu untuk berbicara sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan berbicara apapun dan siapapun yang Allah kehendaki. Semua bisa bicara, semua bisa menjadi saksi. Rasul juga akan menjadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi sehingga tidak ada lagi ada orang yang bisa berdusta. Tidak akan ada orang yang bisa berdusta nanti di hari kiamat. Walaupun mereka berusaha untuk berdusta. Subhanallah. Baik. Dalika yaumun majmu'un lahun nas wa dalika yaumun masyhud. Masya Allah. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Baik. Wa ma nu'akhiruhu, dan kami tidaklah mengakhirkan hari kiamat itu illa li ajalin ma'dud, kecuali untuk tempo yang bisa dihitung. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'itsu ana was-sa'a hatain." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul dan ditegakkannya hari kiamat hanya seperti ini. Sambil mengangkat jari telunjuk dan jari tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya cuma segini, yakni sangat dekat jarak antara diutusnya Rasulullah dan ditegakkannya hari kiamat. Kalau ada orang yang berkata ini yang dijadikan oleh orang-orang sebagai bentuk perolok-olokan, bagaimana bisa dekat sementara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang sudah 1000 tahun lebih, belum juga kiamat-kiamat. Barakallahu fiik. Maka para ulama menjawab, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari diutusnya beliau dan dekatnya hari kiamat itu sangatlah sedikit dibanding dengan umur dunia dari sejak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena umur dunia ini barakallahu fikum yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu adalah barakallahu fikum sisa-sisa peradaban manusia ini akhir-akhir umur dunia. Ketimbang masa yang telah lewat dari sejak diciptakannya bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa perumpamaan sama seperti air teko. Air teko ini yang dulu awalnya penuh kemudian dituangkan airnya, maka tinggal tetesan-tetesan terakhirnya. Barakallahu bikum. Umur dunia ini. La haula wa la illa billah. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Di di sini dikatakan wa ma nu'akhiru yawmal qiyamati 'ankum illa li annaha muddah ma'dudah fi 'ilmina la tazidu wa la tanqusu an taqdirina laha bi hikmatina. Jadi tidak akan dimajukan dan tidak akan diakhirkan dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni faminhum syaqiyun wa sa'id. Di hari itu nanti tidak akan ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diam, hening, sepi. Tidak ada yang berbicara. Tapi semuanya tunduk, semuanya takut, semuanya khawatir akan diri masing-masing. Tidak akan ada yang bisa bicara kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Maka manusia nanti pada saat itu dibagi menjadi dua. Syaqiyun yakni sengsara hidupnya, penghuni neraka, wa sa'id dan orang-orang yang berbahagia, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fama alladziina syaqu fa bin nar lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang sengsara, barakallahu fikum, yang dilemparkan masuk ke dalam api neraka, yang di kehidupan dunianya melakukan maksiat dan dosa, buruk akhlaknya, jelek perbuatannya. Jadi lahum biha, kata Allah Subhanahu wa taala, zafirun wa syahiq. Saking hebatnya azab yang menimpa mereka, barakallahu bikum, suara mendidih dari dalam dada, yang keluar dalam bentuk nafas. Saking hebatnya siksaan itu, keluar suara nafas mereka. La haula illa billah. Wa syahid dan teriakan. Syahid itu teriakan kesakitan yang sangat jelek kedengarannya. Nasallahu salamat wal afiyah. Inilah kondisi orang-orang yang menghuni neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam api neraka. Madamatis samawati wal ardi illa ma syaa rabbuk. Selama adanya langit dan bumi sampai Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Di sini dikatakan oleh para ulama kita, illa ma syaa rabbuka, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Rabbmu dari dikeluarkannya min ikhraji usatil muwahhidina ba'da muddatin min mukthihim finnar. Yani karena di dalam api neraka itu bukan cuma orang kafir saja, bukan orang munafik saja, bukan orang musyrik saja, tapi ada juga orang mukminnya, orang yang beriman, yang bertauhid, tapi dia melakukan maksiat dan dosa yang tidak sempat dia tobat daripadanya dan juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya harus dibersihkan dari dosanya di dalam api neraka. Karena tidak ada yang pantas masuk neraka kecuali at-tayyib, kecuali yang bagus. Maka dibersihkan dulu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berapa lama dia di dalam api neraka. Setelah itu imam mendapat syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat, Wa imma dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa imma dia barakallahu fikum betul-betul diadab sampai bersih dosa-dosanya, sehingga manusia terakhir dari kalangan penghuni sorga yang keluar dari api neraka adalah orang yang sudah berubah menjadi arang. Barakallahu fikum, dari para pelaku dosa dari kalangan muwahhidin sudah berubah menjadi arang mereka, tapi tetap mereka dikeluarkan dari api neraka karena ketauhidan. Inilah hebatnya ketauhidan, tidak akan menjadikan seorang kekal dalam api neraka. Akan ada suatu saat dia akan tetap dikeluarkan, kemudian dia dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Maka dimasukkanlah dia ke dalam sungai kehidupan itu, maka dia pun muncul daripadanya dalam kondisi manusia yang sangat rupawan. Baik, kemudian dia diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Baik, masuk ke dalam surga. Begitu dia diperintahkan masuk dalam surga, dia pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana bisa aku masuk ke dalam surga? Surga itu penuh dalam pikirannya dia. Surga itu sudah penuh, sudah diambil oleh penduduknya, jatah-jatah mereka. Maka diberikanlah untuknya bagian dari sorga sama seperti 10 kali bumi ini. Ini yang paling rendahnya, barakallahu fikum. Apalagi kalau sekelas anbiya war rusul, syuhada dan yang lainnya, lebih hebat lagi dan lebih hebat lagi. Masya Allah. Ini kalau bercerita tentang masalah sorga, syauq ada pada diri orang-orang yang beriman. Kalau berbicara tentang sorga, ada kerinduan yang muncul pada hati orang-orang yang beriman. Tapi kalau bercerita tentang ada neraka dan azab Allah SWT, ada rasa khawatir dan takut. Ketika dua rasa ini ada pada saat berbicara tentang sorga dan neraka, maka itu pertanda bahwa hati kita masih hidup. Baik, hati kita masih hidup. Kalau dua rasa ini ada ketika kita bercerita atau Allah bercerita tentang sorga, ada rasa rindu, ada harap semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya. Demikian juga kalau Allah berbicara tentang masalah neraka dan siksaannya, ada rasa takut dan khawatir. Baik, sekali lagi pertanda bahwa masih ada tanda-tanda kehidupan iman kita. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum tentang orang-orang yang menghuni neraka dengan adabnya, khalidina biha madamatis samawati wal ardhi illa ma syaa Allah, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Adapun tentang orang-orang yang menghuni surganya di ayat berikutnya insyaallah taala. Tapi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.